Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatan wa salaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Rajab 1440 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 14 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul, penjelasan dari Ats-Tsalatsatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalah man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah man ata'a ar-rasula wa wahhadallah, barang siapa yang taat kepada rasulnya dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi dua kalimat syahadat tersebut, kata beliau alaihi rahmatullah, la yajuzu lahu, tidak boleh bagi dia mualah, berlemah lembut, berkasih sayang, loyal kepada orang-orang yang haddallaha wa rasulah, kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walau kana aqrab qaribin, walaupun orang tersebut adalah kerabat terdekatnya. Kemudian dibawakan dalilnya oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaddu haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan engkau dapati wahai Muhammad alaihi salatu wassalam satu kaum, sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu loyal kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, walaupun yang menentang tersebut berasal dari kerabat-kerabat terdekat mereka, ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka dan keluarga besar mereka. Maka tidak akan orang yang beriman loyal, mencintai, berlemah lembut, berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah, menghinakan Allah dan menghinakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah syarah dari penjelasan ayat ini atau kaidah ini sebelumnya telah kita sebutkan secara global dari penjelasan Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Kita sampai kepada syarah beliau ketika beliau mendefinisikan makna al-muwalatu. Al-muwalatu kata beliau, hiyal mahabbah wan nusrah fillah, kecintaan seseorang dan pertolongan yang dia berikan kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hiyal muwaddah, itu adalah al-muwaddah, kecintaan, kasih sayang. لأن الحب في الله والبغض في الله من تمام الإيمان. Karena sesungguhnya kecintaan seorang yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, kebencian yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba, kesempurnaan iman seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dan disahihkan oleh Al-Albani alaihi rahmatullah, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, man ahabba fillah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada empat perkara yang bisa menyempurnakan keimanan seorang hamba. Yang pertama, man ahabba fillah, siapa yang mencintai karena Allah. Wa abghadha fillah, dia membenci seorang karena Allah pula. Wa a'ta lillah, dia memberikan harta bendanya karena Allah. Wa mana'a lillah, dan dia mencegah, menahan harta-harta tersebut untuk dia berikan kepada orang lain pun karena Allah Subhanahu wa taala. Faqad istakmalal iman, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Kemudian kita lanjutkan apa yang ternukil dari syarah Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan, wa fi sahihain, dan di dalam dua kitab sahih Al-Bukhari wa Muslim, an Anas radhiyallahu taala anhu ardah, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah bersabda, thalathun man kunna fihin, atau man kunna fihi wajada halawatal iman, ada tiga golongan yang apabila seorang masuk ke dalam golongan-golongan tersebut, ada tiga perbuatan yang apabila seorang masuk ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut, wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan betapa manisnya keimanannya. Jadi iman itu memang rasanya manis, dan yang bisa merasakan manisnya iman hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba terpilih orang-orang yang bisa merasakan manisnya al-iman. Maka di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara yang dengan tiga perkara ini seorang bisa merasakan betapa manisnya keimanan yang dia miliki. Perkara yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menjadi dua pihak yang dia lebih cintai dibandingkan keduanya. Tidak ada yang lebih dia cintai dibandingkan keduanya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dia menjadikan Allah dan Rasulnya benar-benar dua pihak yang paling dia cintai. Tidak ada yang lebih dia cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walaupun ayah bunda mereka, walaupun anak istri mereka, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih di atas dibandingkan kecintaan mereka kepada kerabat-kerabat, anak keturunan, begitu pula harta benda yang mereka miliki. Ini yang pertama. Kalau sudah sampai kepada tingkatan ini, maka seorang hamba akan merasakan manisnya keimanan yang luar biasa. Dia mencintai Allah, dia mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam lebih daripada kecintaannya kepada selain Allah dan Rasulnya. Wa ayyuhibba, yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan ketika dia mencintai seseorang, ini perkara yang kedua yang bisa merasakan, dengan perkara ini seorang bisa merasakan manisnya keimanan. Wa ayyuhibbal mar'a, ketika dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, yang mana dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya al-hubbu fillah. Dia mencintai saudaranya seiman karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai keluarga-keluarganya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selama orang-orang yang beriman yang berada di kanan dan kirinya, keluarga-keluarga besarnya yang berada di sekitarnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin mengerjakan salat, rajin mengerjakan amalan-amalan soleh, dia cinta kepada orang-orang tersebut, kerabat-kerabat tersebut, keluarga-keluarga tersebut. Sebaliknya, apabila dia mendapati orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang fusak, yang berani untuk bermaksiat kepada Allah, berani menentang azab-azab Allah Subhanahu wa taala wal iyadz billah, maka dia membenci perbuatan kemaksiatan tersebut, apalagi sampai ke tahapan orang-orang di sekitarnya melakukan kesyirikan wal iyadz billah, maka dia membenci jenis kesyirikan tersebut dan para pelaku kesyirikan tadi. Maka perkara yang kedua, dengannya seorang bisa merasakan manisnya iman, dia mencintai orang lain dan tidak dibangun kecintaan tersebut kecuali lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat saudaranya, semakin dia cintai. Maka ini dia pun bisa merasakan manisnya keimanan. Yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Perkara yang ketiga, ketika dia membenci untuk dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada jurang-jurang syubhat, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dia dari kegelapan tersebut, telah mengangkat dia dari kezaliman-kezaliman, perkara-perkara syubhat, kemaksiatan-kemaksiatan atau kesyirikan-kesyirikan tadi. Dia telah mendapatkan hidayah walhamdulillah, dari kufur kepada iman, dari cahaya kezaliman menuju cahaya, dari kegelapan kezaliman, afwan, dari gelapnya kezaliman menuju cahaya keimanan. Dia telah meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan syubhat-syubhat syaitaniyah. Maka ketika dia telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia membenci, dia tidak senang untuk Allah Azza wa Jalla mengembalikan lagi dia kepada kekufuran yang telah lalu, yang telah dia perbuat pada masa lalunya. Kama yakrahu ayyukdzafa finnar, sebagaimana dia tidak senang apabila Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan dia lagi ke dalam annar wal iyadz billah, karena dengan sebab kemaksiatan tersebut dia bisa masuk ke dalam neraka Allah wal iyadz billah. Maka inilah tiga perkara yang bisa mendatangkan manisnya keimanan pada diri seorang mukmin. Syahidnya, kata beliau, fasyahidu minal hadis, syahid dari hadis yang kita bawakan, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Syahidnya adalah poin yang kedua, perkara yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan perkara pertama, bukan perkara yang ketiga. Kalau perkara yang pertama tadi, dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaannya kepada selainnya. Yang ketiga, dia tidak ingin lagi dilemparkan oleh Allah ke dalam jurang kemaksiatan setelah Allah angkat dia dari kegelapan tersebut, dari kemaksiatan tersebut. Dia ingin terus berada di jalur hidayah, dia ingin terus berada di atas cahaya keimanan. Maka dua perkara tersebut bukan pembahasan pada karya beliau ini. Yang jadi inti pembahasan, kata beliau, adalah poin yang kedua, perkara yang kedua, ayyuhibbal mar'a, ketika seorang mencintai orang lain, si fulan mencintai si allan, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintai orang lain, si fulan tidak mencintai si allan kecuali dibangun di atas lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Fal bughdhu fillah yajib, maka kata beliau hafizahullah wa ra'a, yang namanya kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang wajib. Wa in kana ma'a aqrabin nas, walaupun yang melakukan kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan tersebut adalah aqrabin nas, kerabat terdekat yang kita miliki. Madama muhaddan lillah, selama orang-orang yang berada di sekitar kita, kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita, muhaddan lillah, menentang Allah Subhanahu wa taala, mu'anidan syar' Allah, mereka berani menghinakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, wa in kan aqrabun nas, walaupun mereka kerabat terdekat yang kita miliki, wajib untuk kita membenci mereka. Nanti insyaallah taala akan beliau bahas apakah kebencian ini mengantarkan seorang muslim, mengantarkan seorang mukmin untuk tidak bermuamalah sama sekali dengan orang-orang tersebut, akan dibawakan oleh beliau. Kita jangan langsung mengambil sebuah kesimpulan. Ketika kita membenci kesyirikan, membenci para pelaku kesyirikan, membenci kekufuran, membenci para pelaku kekufuran, al-kuffar, ahlul kufur, ahlul syirik, begitu pula al-bid'ah wa ahlul bid'ah, ketika kita membenci mereka, apakah ini melazimkan, mengharuskan kita untuk meninggalkan muamalah seluruhnya dari sisi mereka? Jadi kita tidak bermuamalah kecuali bersama ahlus sunnah misalkan, Ini sebuah kesimpulan yang salah. Itu globalnya. Insyaallah perinciannya akan kita sebutkan dari syarah beliau hafizahullah wa ra'a. Berkata beliau hafizahullah, wastadalla syaikhu bihadihi al-ayah, dan Syekh al-Islam al-musannif Muhammad ibn Abdul Wahhab beristidlal dengan ayat ini. Min suratil mujadilah, dari surah al-mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan menemukan, wahai Muhammad, satu kaum yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Beliau akan menjelaskan lafad per lafad dari ayat ini. La tajidu, dari lafad firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu al-khitabu awalan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, la tajidu qawman, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman, mereka loyal, mereka cinta, mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang membenci Allah, menentang Allah dan Rasulnya. Ini pertama kali yang diajak bicara adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ummatahu. Setelahnya, umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga terdapat khitab dalam ayat ini. Taba'an lahu fi hadzal khitab. Umat beliau alaihi salatu wassalam, kita semua ini kaum muslimin, qatibatan, mendapatkan khitab apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ini. Artinya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, wahai kaum muslimin. Bukan lagi khusus kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. La tajidu qauman, wahai kaum muslimin, kalian tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman, loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beliau menukilkan firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Beliau mengatakan, qal yuwaddun. Ketika Allah Azza wa Jal berfirman yuwaddun, maknanya yuwaddun adalah la yumhiduna ahlal kufra wal fisqa wal fujura. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yuwaddun, kalian wahai kaum muslimin tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada yaumul akhir, hari akhir, mereka loyal. Yuwaddun, itu bahasa terjemahan bebas kita. Tapi secara tafsir, kata beliau, yuwaddun maknanya la yumhidun ahlal kufra. Mereka tidak bermanis muka. Yumhidun, mereka tidak menjilat orang-orang kafir. Wal fusqa, dan orang-orang yang berada di dalam kefasikan. Wal fujura, orang-orang yang berada di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Wal mawaddatu, dan orang-orang yang beriman tadi tidak akan kalian dapati cinta, berkasih sayang, berlemah lembut kepada orang-orang tersebut. Waqad yata'amaluna ma'ahum. Ini beliau akan masuk kepada pembahasan yang kita sebutkan tadi. Kebencian mukminin, kebencian muslimin kepada ahlul kufra wal fusqa wal fujura, kebencian mereka kepada orang-orang kafir, kepada mubtadi'ah wa ahlul dalal, kemudian kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir. Terang-terangan seorang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajar kita membenci mereka. Di tengah bulan Ramadan misalkan, di siang hari ada orang yang sengaja minum. Ini kaum muslimin semuanya sedang berpuasa. Berarti dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membenci mereka tidak boleh. Salah. Justru kita harus, wajib untuk membenci orang-orang semacam ini. Ini bukan menunjukkan kerasnya Islam dalam mengajarkan sebuah perasaan kepada orang lain. Kenapa Islam tidak ada toleransi? Mungkin dia adalah orang yang sakit, mungkin. Bukan di sini tempatnya, wahai saudaraku. Tempatnya ketika dia orang yang seorang yang sehat, seorang yang fit, anak muda, enggak punya secara zahir, enggak punya uzur apapun. Di tengah siang Ramadan dia makan di tengah-tengah kaum muslimin, minum di tengah-tengah kaum muslimin, seakan-akan menentang aturan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan. Maka ketika ada seorang muslim yang membenci orang tersebut, yang membenci amalan kemaksiatannya, bukan satu celaan bagi muslim tadi, bahkan pujian bagi muslim tersebut, bahkan lagi kewajiban bagi muslim tadi, karena dia harus membenci yang namanya kemaksiatan. Dia harus membenci yang namanya kekufuran. Toleransi ada batasannya. Di dalam Al-Islam telah disebutkan toleransi yang sangat luar biasa dan telah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Toleransi yang sangat luar biasa, dan toleransi ini secara global masuk kepada sebuah perkara yang namanya muamalatun dunyawiyah. Perkara-perkara duniawi. Akan kita jelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertoleransi dengan tetangga beliau Yahudi. Setelah kita bacakan apa yang dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a. Wa qad yata'amaluna ma'ahum. Orang-orang muslim, kaum muslimin mukminin, walaupun mereka membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang fasik, membenci orang-orang fajir, membenci ahlul bid'ah wa dhalal, qad yata'amaluna ma'ahum. Mereka tetap bisa bermuamalah, bekerja sama dengan mereka. Jadi walaupun membenci, tetap bisa bekerja sama dengan orang-orang yang dibenci tersebut. Apakah ini masuk kepada pembahasan dzul wajhain? Orang yang memiliki dua wajah, yang satu sisi dia benci, satu sisi yang lain dia masih bekerja sama? Tidak. Hati-hati kalau kita mengambil sebuah kesimpulan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan disebutkan pula kisahnya oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a, bagaimana beliau mencela seorang setelah yang akan bertamu ke rumah beliau, setelah dibukakan pintu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bermanis muka Nabi, berlemah lembut dalam tutur katanya kepada orang tersebut. Apakah Nabi dzul wajhain? Apakah Nabi memiliki dua wajah, dua muka? Tidak. Maka ini yang harus kita fahami benar-benar. Kita membenci orang-orang kafir tidak mengharuskan putus sama sekali. Tidak ada unsur kerjasama sedikit pun. Tidak. Ini yang disalahfahami oleh sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang terlalu bersemangat di dalam mempraktekkan al-wala wal-bara, loyal dan berlepas diri kepada, loyal kepada muslimin, berlepas diri kepada orang-orang kafir, berlepas diri dari semuanya, sampai kepada tingkatan produk-produk makanan mereka juga harus diboikot. Pakaian-pakaian yang berasal dari mereka juga harus diboikot. Ini berlebih-lebihan namanya. Ghulu. Hati-hati dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tiga kali diulangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Hati-hati kalian dari sifat yang berlebih-lebihan. Hati-hati dari sifat yang berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maidanin rijalun. Setiap tempat ada perkataan yang harus kita sampaikan. Setiap posisi ada ahlinya masing-masing. Dikembalikan kepada pemiliknya. Dikembalikan kepada ahlinya. Dikembalikan kepada porsinya masing-masing. Jadi bukan berarti kita membenci orang-orang kafir tidak boleh memakan makanan produk mereka, tidak boleh memakai pakaian yang berasal dari negara-negara mereka. Ini ghulu, berlebih-lebihan. Maka kata Syekhuna hafizahullah wa ra'a, waqad yata'amaluna ma'ahum. Mereka bisa bermuamalah, bekerja sama dengan orang-orang yang dibenci tersebut, walakin, akan tetapi, la mawaddata bainahum. Ini yang harus digaris bawahi. La mawaddata bainahum, kerja sama tersebut tidak mengharuskan muslim mencintai kafir. Tidak mengharuskan mukmin mencintai fasik. Tidak mengharuskan, kerjasama duniawiyah biasa. Selesai urusannya, berpisah masing-masingnya. Yang satunya mengerjakan sholat di masjid, yang satunya pergi ke tempat hiburan, minum khamr. Masing-masing ke tempatnya sendiri-sendiri. Maka ketika bekerja sama tersebut, tidak mengharuskan, tidak melazimkan dia harus mencintai orang yang kafir tadi, orang yang fasik tadi, yang fajir tadi. Maka kata beliau, la mawaddata bainahum. Kerjasama silahkan, tapi jangan sampai ada perasaan loyal, perasaan cinta yang mendalam kepada pihak-pihak tersebut yang menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Li'annal muwaddata li'a'da'illahi tanqudu qa'idatal wala'i wal bara'. Karena kalau kita sampai mencintai mereka dengan kecintaan yang sangat, memuji-muji mereka, menyanjung-nyanjung mereka, berarti kita telah mencintai musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang kafir itu hakikatnya musuh Allah. Begitu pula orang-orang fasik, Begitu pula orang-orang fajir. Mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai mereka, tungkidu qa'idatul wala wal bara. Kita akan membatalkan satu kaidah yang namanya qa'idatul wala wal bara. Kita harus mencintai seorang karena Allah, membenci seorang pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kemudian kata beliau menukilkan firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kamu temukan wahai Muhammad secara khusus, tidak akan kalian temukan wahai kaum muslimin secara umum, satu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka orang-orang yang mencintai orang-orang yang menentang Allah, mencintai orang-orang yang menentang Rasulnya. Amman ka'inan mangkana, siapapun itu yang menentang Allah dari kalangan kerabatnya, tetap dia benci. Yang menentang Allah dan Rasulnya dari kalangan ayahnya, atau keturunan-keturunan mulianya, atau yang seterusnya, guru-gurunya, wali-walinya, dan yang semisalnya, tetap dia benci. Ka'inan mangkan, siapapun itu. Wa in kana aqrabun nasi kal aba'i wal abna' wal ikhwah wal ashirah. Walaupun yang telah menentang Allah adalah kerabat-kerabat mereka sendiri. Ayah-ayah mereka, putra-putri mereka, saudara-saudari mereka, keluarga-keluarga besar mereka. Wa hadzal aslul asil, inilah pokok ajaran Ahlus Sunnah. Qa'idatul wala wal bara, la yafqahuha haqqal fiqhi illa ahlus sunnati wal jamaah. Dan kaidah ini tidak difahami, kata beliau, tidak difahami oleh kebanyakan mayoritas dari kaum muslimin kecuali mereka yang berasal dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena mayoritas dari kaum muslimin akan bermain dengan atifiyah, akan bermain dengan perasaan. Saudara kita, tetangga kita misalkan kafir, mereka butuh kendaraan untuk menuju tempat peribadahan mereka, gereja-gereja mereka. Mayoritas dari kaum muslimin akan memberikan kendaraan tersebut, membantu perkara tadi. Padahal tujuan yang mereka menuju tempat peribadahan gereja adalah untuk beribadah kepada selain Allah. Maka harusnya toleransi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak membantu mereka karena kita membenci apabila mereka menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada batasannya. Tidak bisa serampangan dipraktekkan toleransi antar beragama ini. Antar umat beragama ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dijelaskan oleh beliau, tidak ada yang lebih memahami kaidah al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, kecuali mereka dari kalangan ahlu sunnati wal-jamaah. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum fil hayati wa ba'dal mamat. Kemudian beliau berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahlu sunnati wal-jamaah di dalam kehidupan kita di dunia ini dan setelah wafatnya kita kelak di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Fal muwaddatu ghairu ta'amul, dijelaskan di sini oleh beliau, ditekankan lagi di sini oleh beliau, yang namanya kecintaan seseorang kepada orang-orang yang kafir, ghairu ta'amul, tidak bisa dijadikan satu dengan pembahasan muamalah, kerjasama. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah kita isyaratkan tadi, beliau memiliki seorang tetangga dari kalangan Yahudi. Yahudi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi satu sisi, Nabi SAW pernah lewat di depan rumah sang Yahudi dan mendapati bahwa sang Yahudi yang biasanya meludahi Nabi SAW. Nabi lewat depan rumahnya diludahi. Nabi lewat di depan rumahnya diludahi lagi. Satu waktu Nabi lewat tidak diludahi. Bertanya Nabi, kemana orang ini? Lihat rahmahnya Nabi SAW, syafaqahnya beliau SAW. Bukan menantang, ayo ludahi lagi. Tidak, beliau merasa kehilangan. Kemana tetangga saya ini? Yang biasanya ada di depan rumah menghalangi saya untuk berdakwah. Ditanya kepada sebahagian para sahabat, ternyata sakit di dalam rumahnya. Mendatangi Rasulullah SAW, mendatangi rumah Yahudi tersebut, menjenguk Yahudi tadi. Ini muamalah duniawiyah. Nabi SAW menjenguk orang Yahudi tadi. Bagaimana akhlak Rasul SAW sekian banyak ludah yang sudah diberikan oleh Yahudi tadi di badan Nabi, di wajah Nabi, di kaki Nabi, tapi beliau membalas dengan satu hal yang sangat luar biasa. Ini toleransi antar umat beragama dalam perkara-perkara duniawiyah. Begitu pula ketika Nabi SAW wafat, ditemukan baju besi yang biasa beliau pakai untuk berjihad fisabilillah, untuk berperang, di mana? Digadaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat seorang Yahudi pula. Di tempat seorang Yahudi. Kenapa digadaikan oleh Nabi? Nabi alaihi salatu wasallam membutuhkan beberapa butir kurma. Dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam membutuhkan beberapa gram gandum. Bagaimana untuk mendapatkan makanan-makanan pokok tersebut? Dengan menggadaikan baju besi beliau alaihi salatu wasallam. Muamalah duniawiyah, penggadaian, dihitung dalam syariat Islam, diatur dalam syariat Islam. Tidak Nabi alaihi salatu wasallam mencari keliling mana sahabat yang bisa aku gadaikan baju besiku. Tidak, Yahudi. Ini menunjukkan kepada kita apa? Muamalah duniawiyah dipersilahkan di dalam Islam. Apakah dengan ini kita mengambil kesimpulan? Oh, Nabi alaihi salatu wasallam bermuamalah dengan Yahudi, menjenguk orang yang sakit dari kalangan Yahudi, berarti Nabi alaihi salatu wasallam cinta kepada mereka? La wa alfukalla. Bukan itu faedah yang bisa kita ambil. Ada lagi anak kecil seorang Yahudi, anak dari seorang Yahudi juga demikian. Sampai akhirnya anak tersebut melihat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ketika menjenguk anak kecil yang sakit tadi dari anak Yahudi mengatakan qul la ilaha illallah. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menasihati dia padahal sedang sakit. Dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayo, ya gulam, wahai anak kecil, ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Sang anak dengan polosnya melihat kepada sang ayah. Karena dia takut kepada ayahnya. Gimana ini ayahku? Apakah aku mentaati Muhammad atau tidak? Maka sang ayah mengatakan, Yahudi padahal ini, ati Abul Qasim. Wahai anakku, taatilah Abul Qasim, taatilah Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya anak ini sebelum wafatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wafat dalam keadaan beriman. Lihat pengaruh yang luar biasa, toleransi yang sesuai dengan ajaran beliau. Tidak seperti sekarang yang terlalu bebas toleransinya, yang di sana memperbolehkan untuk seorang muslim mengucapkan selamat Natal, yang lain lagi sebagian pihak mengatakan seorang muslim wajib ikut merayakan hari raya nyepinya orang Hindu Buddha, dan yang lainnya dari perkara-perkara toleransi yang terlalu kebablasan keluar dari batasan-batasan syariat. Sekali lagi, muamalah duniawiyah dipersilahkan. Kalau tadi tetangga kita orang kafir, orang Nasrani, dia membutuhkan kendaraan untuk kita antarkan ke pasar, silahkan, ahlan wa sahlan, falyatafaddal, masykuran ma'juran. Tapi kalau yang dia minta antarkan adalah ke tempat peribadahan mereka, ke gereja atau tempat-tempat sakral lainnya, al'afu minkum, kita mohon maaf, karena ini sudah bukan bagian dari toleransi. Lakum dinukum waliyadin, kata Allah Azza wa Jal, kalian silahkan beragama dan kami pun beragama dengan keyakinan kami. Ini toleransi yang sangat luar biasa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada mereka orang-orang kafir, la a'bud abadan, selama-lamanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, begitu pula kalian. Wala antum abiduna ma abadtum, la qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Toleransi masing-masing memiliki sikap. Mereka orang-orang kafir tetap pada sikapnya, muslimin juga tetap pada sikapnya. Inilah toleransi yang diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, wa huna sual. Dan di dalam pembahasan ini ada satu soal yang sangat penting, sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita pelajari dan untuk kita jawab. Hadhil ayah min a'zamil adillah 'alal hadzari minal bid'ah wa inkariha. Ayat ini merupakan dalil yang paling besar, dalil yang paling utama untuk ahlus sunnati wal jamaah melakukan al-hadzar, melakukan peringatan, at-tahdzir minal bid'ah wa inkariha wa tanakkur laha, di dalam mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada dan menghukumi kebid'ahan tersebut sebagai satu hal yang telah menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baqiyal mubtadi'ah, kaifa yakunu at'amul ma'ahum? Kalau orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang fajir, telah dijelaskan oleh beliau, yang suka bermaksiat, yang suka minum khamar wal iazu billah, yang suka berzina wal iazu billah, yang suka mencuri, orang-orang fasik, muslim tapi dia KTP-nya kita lihat agamanya Islam. Ya sudah, kita benci dia. karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia berani bermaksiat kepada Allah. Dari sisi yang lain, kalau kita bermuamalah duniawinya silahkan. Tapi kalau sampai ayo cicipi satu tetes, dua tetes khamr, lakum dinukum waliyadin, apa yang kalian amalkan silahkan kalian amalkan, jangan ikut-ikut kita untuk mengamalkan perkara tersebut. Maka tersisa satu pembahasan, kata beliau, al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah wad-dhalal, yang mereka jelas muslimin. Siapa yang mengkafirkan mubtadi'ah? Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan dusta. Sebahagian kelompok Wahhabi katanya mengkafirkan seluruh ahli bid'ah. Tidak ada yang tersisa dengan keyakinan Islam kecuali kelompok mereka, kelompok yang suci, kelompok yang akan masuk ke dalam syurga sendirian. Padahal syurga Allah luasnya seluas langit dan bumi. Mereka mau menguasai syurga Allah katanya. Ini tuhmah, tuduhan yang tidak berdasar. Maka ahlul bid'ah ibadah muslimin, mereka bahagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita bermuamalah dengan mereka? Dijelaskan oleh beliau, al-bid'atu thalathatu asnaf. Ketahuilah bahwasanya kebid'ahan itu terbagi menjadi tiga golongan, tiga jenis. Awalan, bid'ah yang pertama, jenis yang pertama, mukaffiratun, bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Kabid'atir rafdi, seperti bid'ahnya kaum Rafidah yang mengatakan Aisyah di dalam An-Nar, yang mengatakan Al-Quranul Karim masih ada yang kurang, 30 juz itu belum lengkap, masih ada sekian juz yang disembunyikan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mengatakan atau berkeyakinan Abu Bakar wa Umar kafiran, dua orang kafir, yang berkeyakinan bahwa Jibril khanatir risalah, Jibril telah mengkhianati risalah yang harusnya Jibril menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi diselewengkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini keyakinan mereka. Keyakinan mereka yang semacam ini, kata beliau, masuk kepada jenis yang pertama, mukaffirah. Ini kabit'atir rafdi, seperti mereka orang-orang Rafidah. Atau at-tajahum, bid'ah Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini mengumpulkan sekian banyak tamat, sekian banyak mudillat yang ada di sisi sekte-sekte sempalan. Jahmiyah masuk ke dalamnya akidah al-jabriyah, yang mana seorang hamba itu tidak ada ikhtiar, tidak bisa dia berikhtiar dalam kehidupan dunia ini. Jadi semua perbuatan hamba tersebut adalah perbuatan Allah hakikatnya. Ketika dia taat, itu Allah yang menggerakkan dia menuju jalan ketaatan. Ketika dia bermaksiat, hakikatnya Allah yang memerintahkan dia untuk menggerakkan dia untuk melakukan kemaksiatan. Ini akidah jabriyah. Seorang hamba itu majbur, tidak punya ikhtiar. Ini pada akidah Jahmiyah. Masuk juga akidah Al-Murji'ah yang mengatakan bahwa kemaksiatan seorang yang beriman kepada Allah itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan memberikan dampak negatif kepada keimanan dia. Keimanan dia tidak akan berpengaruh walaupun kemaksiatan sebesar apapun yang dia kerjakan. Maka keimanannya tetap sempurna. Ini akidah Murji'ah, masuk kepada Al-Jahmiyah pula. Akidah At-Tajahum atau akidah Jahmiyah dipelopori oleh seorang yang bernama Jahm Ibn Sofwan. Bahkan yang lebih parah, dia memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka tidak kekal. Jadi surga dan neraka itu fana, akan hancur dengan datangnya zaman-zaman tertentu. Satu masa tertentu akan hancur. Bahkan yang lebih parah dari itu, dia memiliki sebuah akidah wahdatul wujud, akidatul hulul yang disebutkan di sini oleh beliau, wal hulul wa wahdatul wujud. Ini ada juga pada akidah Tajahum al-Jahmiyah, ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana. Allah berada di tembok masjid, Allah berada di kipasnya masjid, Allah berada di pagar teralisnya masjid, di mana-mana Allah Subhanahu wa taala. Allah fi kulli makan. Apa yang berkaitan dengan akidatul Jahmiyah atau yang disebutkan oleh beliau di sini dengan at-tajahum, terkumpul di dalamnya sekian banyak at-tammat, dan di antaranya adalah al-hulul wa wahdatul wujud. Dan jangan kita anggap apabila ahlul bid'ah wa dhalal berkeyakinan dengan satu keyakinan, berakidah dengan sebuah akidah, maka mereka hanya menyandarkan akidah tersebut, keyakinan tersebut pada pola pikir mereka. Tidak. mereka tetap akan mencari firman Allah Subhanahu wa taala, akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa diarahkan ke kanan dan ke kiri, diarahkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Di antaranya adalah apa yang telah dijadikan dalil oleh seorang mubtadi' ad-dhal yang bernama Sayyid Qutb, yang dipuji-puji oleh kaum al-khawarij fi hadzal 'asr. Bahkan ada salah satu tokoh khawarij yang katanya akan dibebaskan dari penjara, dari kurungan, dan ada spanduk sambutan selamat datang wahai Sayyid Qutb Indonesia. Gulu, terlalu berlebih-lebihan. Padahal Sayyid Qutb ini memiliki sekian banyak penyimpangan-penyimpangan akidah. Di antara penyimpangan yang dia miliki adalah wahdatul wujud, meyakini apapun yang ada di hadapannya, baik zahir maupun batin, yang dia nampak, yang nampak atau yang tidak nampak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahdatul wujud, Allah menyatu ke hamba-hambanya. Allah menyatu pada benda-benda, perkara-perkara yang ada di muka bumi ini. Apa dalilnya kata Sayyid Qutb? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin." Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal, Allah Subhanahu wa taala adalah al-akhir, Allah Subhanahu wa taala adalah al-zahir, yang nampak, dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-batin, yang tersembunyi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Hati-hati. Dalam tafsir Dilalul Quran, sekian banyak akidah-akidah kufur ditanamkan oleh Sayyid Qutb. Di antaranya ketika dia mentafsirkan ayat ini yang ada di dalam surah Al-Hadid. Padahal apa yang telah dijelaskan oleh para ulama sangat jauh berbeda dengan apa yang telah disebutkan oleh Sayyid Qutb. Semuanya itu mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Bukan artinya Allah di tempat-tempat yang nampak, Allah di tempat-tempat yang tersembunyi. Dia ingin menafsirkan ayat sesuai dengan logika berfikirnya dia, wal'iyadzu billah. Ini jenis kebid'ahan yang pertama, mukaffirah. Oleh karenanya, mayoritas dari para ulama menghukumi kafir Sayyid Qutb. Karena wahdatul wujudnya. Karena ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekhuna Ubaid al-Jabiri, bahwa bid'ah yang demikian sudah masuk kepada bid'ah mukaffirah, yang mengkufurkan pelakunya dan yang meyakini hal-hal tersebut. Tsanian, jenis bid'ah yang kedua, mufassiqah, yaitu yang membuat pelakunya fasik. Kabid'atil i'tizal wat tamash'ar, seperti akidah Mu'tazilah dan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah yang katanya mayoritas kaum muslimin di negara kita Indonesia ini bermadhab dengan madhab Asy'ari Maturidi. Nah, ini masuk kepada bid'ah mufassiqah. Yang Asy'ari ini bersumber kepada satu orang alim yang namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang mana Abul Hasan Al-Asy'ari ini melewati tiga merhalah, tiga tahapan dalam kehidupan dia beragama. Yang pertama, dia memiliki akidah-akidah yang dimiliki. Di antara akidah Asy'ariyah, banyak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak mereka tetapkan kecuali 7 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara khusus tidak terhitung banyak. Apa yang telah Allah tetapkan pada Al-Qur'an, apa yang telah ditetapkan oleh Nabi pada hadis-hadisnya, itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula asma-Nya, nama-nama Allah Azza wa Jalla Al-Husna, yang terbaik. Tapi pada akidah Asy'ariyah dibatasi hanya 7. Kalau Mu'tazilah 8, ditambahkan poin 1, ditambahkan 1 nomor oleh kaum Mu'tazilah. Walhasil mereka memiliki bid'ah mufassiqah. Ini marhala yang pertama. Marhala yang kedua, Abul Hasan Al-Asy'ari mengikuti Ibnu Kullab, yang tambah parah. Kemudian marhala yang ketiga, baru Abul Hasan Al-Asy'ari ternukil bahwasanya dia rujuk kepada akidah Ahli Sunnah, akidah As-Salaf, yang dia sangat mengikuti apapun akidah-akidah yang dimiliki oleh Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal. Ini 3 marhala. Jadi kaum Asy'ariyah yang berada di negara kita, negara Indonesia, silahkan lihat sejarah dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana di marhala terakhir yang beliau meyakini dengan akidah As-Salaf yang dibawa oleh Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Tidak ada lagi pentakwilan sifat, tidak ada lagi yang namanya misalkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibahaskan yang ramai sekarang, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Apakah Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya atau tidak? Nah, ini kalau kaum Asy'ariyah akan mentakwil ayat ini Istawa di situ maknanya adalah istaula. Bukan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, tapi Allah Subhanahu wa taala istaula. Makna ayat ini menguasai arsy tersebut. Jadi Allah tidak butuh kepada arsy-Nya. Ini takwil yang batil, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa zat-Nya lah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ada apa kita mentakwil? Ada apa kita mentakwil ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keandaan zat-Nya yang maha mulia dengan istawa 'alal arsy? Allah bersemayam di atas arsy-Nya, dan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang ketiga kata beliau, tsalitsan duna dzalik, bukan mukaffirah, bukan pula mufassiqah, di antara keduanya. Tidak mengkafirkan orang yang melakukannya, yang berakidah dengannya, tidak pula membuat fasik mereka. Contohnya kata beliau, kadzikril jama'i, seperti seorang yang menggembar-gemborkan, yang mengamalkan zikir berjamaah. Kalau zikir berjamaah ini kan tidak ada kaitannya dengan ajaran satu kelompok saja, misalkan Mu'tazilah, keyakinan zikir jamaah, Jahmiyah, keyakinannya zikir jamaah, tidak, semuanya melakukan zikir jamaah. Awamul muslimin, orang-orang yang belum mengetahui, belum memahami tentang syariat Allah Subhanahu wa taala secara murni, mereka pun melakukan zikir berjamaah. Jadi semuanya telah melakukan zikir-zikir berjamaah tersebut. Contohnya yang disebutkan oleh beliau, maka kebid'ahan yang mereka lakukan pada posisi yang terakhir tidak mukaffirah, tidak pula mufassiqah. Ya, insyaallah taala pembahasan ini akan kita bahas lebih rinci pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Yang mana kesimpulan secara global bahwa nanti beliau akan menyampaikan kalau bid'ah al-mukaffirah jelas sudah tidak ada takwil lagi. Kita harus benar-benar membenci orang-orang yang membawa kebid'ahan al-mukaffirah, karena kebid'ahannya sudah sampai kepada tahapan mengkafirkan dia dari agama al-Islam. Kalau mufassiqah masih ada rinciannya yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang saya anggap penting. Bismillah, mengapa orang kafir tidak diperbolehkan masuk ke kota Mekah, sedangkan barang-barang produk kafir banyak bertebaran di kota Mekah? Itu tadi, loyalitas yang dibangun oleh negara Arab Saudi secara umum dan kota Mekah secara khusus, loyalitas, toleransi yang dibangun di atas ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muamalah duniawiyah, produk-produk makanan, produk-produk pakaian dan yang semisalnya, atau kendaraan bermotor, mobil, pesawat mungkin, atau yang semisalnya dari perkara-perkara duniawiyah, tidak ada hubungannya dengan syariat, maka itu yang diizinkan masuk, silahkan. Nah, kalau orang kafir yang masuk ke Mekah untuk apa? Mau tawaf orang kafir, mereka tawaf pun tidak akan diterima karena belum bersyahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kalau produknya masuk, dimanfaatkan oleh orang-orang Mekah. Kalau pertanyaannya untuk ahlu Mekah dan secara umum di negara Arab Saudi, di Jeddahnya, di Madinahnya, di Taifnya, di Yanbu'nya, tempat-tempat Arab Saudi secara umum menerima produk-produk dari mereka, bukan menunjukkan mereka ini cinta, loyal, mualah kepada orang-orang kafir, tapi muamalah, kerjasama duniawiyah biasa, kerjasama duniawiyah antara negara Arab Saudi dengan negara kafir. Kalau sudah urusannya dengan urusan akidah, mungkin insyaallah telah kita ketahui bagaimana apa yang dilakukan oleh Malik Salman Ibn Abdul Aziz hafizahullah wara'ah ketika mendapati Presiden Amerika ketika itu mengunjungi negara Arab Saudi, dan bertepatan dengan itu azan al-asr berkumandang. Apa yang dilakukan? Duduk terus dengan Obama? Salaman terus dengan Obama? Makan bareng dengan Obama? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Malik Salman hafizahullah? Beliau meninggalkan Presiden Amerika, negara adidaya, untuk mengerjakan sholatul asr. Ini akidahnya muslim. Mau Presiden Amerika marah, mau merasa dilecehkan, mau-mau silakan sudah. Tapi akidah muslim harus tetap diamalkan dan dipegang teguh. Ditinggal pergi oleh Malik Salman untuk mengerjakan sholatul asr. Dicueki begitu saja presiden yang berasal dari negeri Amerika tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.